sakitnya hati. Bagai diremas-remas hancurnya jiwa, betapa hancurnya jiwa. Bercinta nyata di depan mata, bagai disayat-sayat sakitnya hati, betapa sakitnya hati. Sakitnya hati, betapa sakit.